Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 6 April 2014 yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1435 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ur-Rasyidin ke-31. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ke-31. 20 Perang Yarmuk lanjutan. Dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Wa qala Saif ibn Umar an Abi Utsman al-Ghassani an abihi qala qala Ikrimah ibn Abi Jahlin yaumal yarmuki qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatina wa afirru minkumul yauma summa nada man yubayi'u 'alal mauti fabayahu ammuhul Haris ibn Hisham wa Ziraru ibn al-Azuri fi 400 min wujuhil muslimina wa fursanihim faqatalu qaddama fustati Khalidin hatta asbatu jami'an jirahan wa qutila minhum khalqun minhum Ziraru ibn al-Azuri radhiyallahu anhu. Sa'if bin Umar meriwayatkan dari Abu Utsman Al-Ghassani dari ayahnya, ia berkata, pada perang Yarmuk, Ikrimah bin Abu Jahal berkata, saya telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai peperangan. Apakah pantas pada hari ini aku lari meninggalkan kamu sekalian? Kemudian ia menyeru, siapa yang berani berbaiat untuk mati, maka berbaiatlah pamannya yang bernama Al-Haris bin Hisham dan Dhiral Al-Azur di antara 400 kaum muslimin dan para jagoan yang ikut berbaiat. Kemudian mereka berperang di depan kemahnya Khalid sehingga mereka semua terluka dan banyak pula yang mati syahid, termasuk Dhiral bin Al-Azur. Semoga Allah meridhoi mereka. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 14. Wa qad zakara al-waqidiyyu wa ghairuhu annahum lamma sara'u minal jirah istasqaw ma'an faji'a ilaihim bisurbati ma'in. Falamma iqturibat ila ahadihim nadara ilaihil akhar faqala idfa'ha ilaihi. Falamma dufi'at ilaihi nadara ilaihil akhar faqal idfa'ha ilaihi. Fatadafa'uha kulluhum min wahidin ila wahidin hatta tabu jami'an walam yasrabha ahadun minhum radiyallahu anhu ajma'in. Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Waqidi dan lainnya menyebutkan bahwa pasukan muslimin yang terluka dalam peperangan itu, mereka minta air minum, lalu setelah didatangkan air minum kepada seseorang dari mereka, ketika itu ada temannya yang lain yang juga membutuhkan minum melihat kepadanya. Maka ia mengatakan, berikanlah air minum itu kepadanya. Dan setelah air minum itu dibawa kepada sahabat yang lain, ia pun melihat ada temannya dari pasukan muslimin yang lain yang juga membutuhkan minum melihatnya. Maka ia pun mengatakan, berikanlah air minum itu kepadanya. Masing-masing mereka menyuruh memberikan air minum itu kepada yang lain, sehingga mereka itu semuanya meninggal dan tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang meminumnya. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 15. Wa yuqalu inna awwala man kutila minal muslimina yauma idzin syahidan rajulun jaa ila Abi Ubaidah faqala inni qad nahayatu li amri fahallaka min hajatin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am nuqri'uhu salama wa taqulu ya Rasulullah inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan qala fataqaddama hadzal rajulu hatta qutila rahimahullah. Ada yang mengatakan, sesungguhnya orang yang pertama gugur sebagai syahid dari pasukan muslimin dalam peperangan ini adalah seorang laki-laki yang datang kepada Abu Ubaidah, lalu ia berkata, sesungguhnya saya telah siap untuk urusanku ini. Apakah engkau ada pesan yang akan saya sampaikan kepada Rasulullah? Abu Ubaidah menjawab, iya, sampaikanlah salam kepada beliau dan katakanlah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami menjadi kenyataan. Kemudian orang laki-laki tersebut maju berperang sehingga terbunuh sebagai syahid. Semoga Allah merahmatinya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 15. Wa sabata kullul qawmi ala rayatihim hatta suratul rumu taturu ka'annahar roha. Falam taro yaumal yarmuki illa mukhon saqiton wa mi'soman nadiron wa kafan ta'iratan min zalikal mautini. Summa hamala Khalidun biman ma'ahu minal khiyalati alal maisaratil lati hamalat ala maimanatil muslimina fa'azaluhum ilal qalbi wa kutila minar rumi fi hamlatihi hadhihi sittatu alafin minhum summa qala walladhi nafsi biyadihi lam yabqa indahum minas sabri wal jaldi ghairu ma ra'aitum wa inni la arju an yamnahakumullahu iktafahum summa atarazahum fahamala bimi'ati farisin ma'ahu ala nahwi min mi'ati alfin fama wasala ilaihim hatta infadda jam'uhum wa hamalal muslimuna alaihim hamlata rajulin wahidin fan kasyafu wa tabi'ahumul muslimuna la yamtani'una minhum. Masing-masing kaum dari pasukan muslimin berperang di bawah panji-panji mereka sehingga pasukan Romawi berputar seperti penggiling tepung. Maka tidak kamu lihat pada perang Yarmuk itu melainkan kepala-kepala yang berjatuhan, lengan-lengan yang berceceran, dan tangan-tangan yang melayang. Kemudian Khalid dengan pasukan berkuda yang ditempatkan di bagian kiri menyerang pasukan Romawi yang menyerang di bagian kanan pasukan muslimin. Hingga pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan Romawi sampai ke jantung pertahanan mereka. Dan dengan serbuan ini, terbunuhlah dari pasukan Romawi sebanyak 6.000 orang. Kemudian Khalid berkata, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Tidaklah tinggal pada mereka itu orang yang sabar dan kuat, melainkan apa yang kalian lihat itu. Dan aku berharap, semoga Allah menundukkan mereka itu pada kalian. Kemudian Khalid dengan 100 penunggang kuda menghadapi 100.000 pasukan Romawi. Kemudian Khalid maju menyerang musuh, maka seketika itu terpecahlah kekuatan musuh, dan pasukan muslimin menyerbu pasukan Romawi dengan serbuan yang dahsyat, sehingga pasukan Romawi lari tunggang langgang dan dikejar oleh pasukan muslimin yang tidak tertahankan oleh mereka. Qalu wa bainama hum fi jaulatil harbi wa haumatil wago wal abtalu yatasawaluna min kulli janibin iz qadimal baridu min nahwil hijazi fadafa'a ila Khalid ibn al-Walidi faqala lahu mal khabaru faqala lahu fima bainahu wa bainahu inna siddiqa radhiyallahu anhu qad tawaffiya wastakhlafa umaru wastanaba alal juyusi aba ubaidata amir ibnil jarrahi fa asarraha khalidun walam yabdu zalika lin nasiri alla yahsula dha'fun wa wahnun fi tilkal hali wa qala lahu wan nasu yasma'una ahsanta wa akhadha minhul kitaba fa wada'ahu fi kinanatihi washtaghalla bima kana fihi min tadbiril harbi wal muqatalati wa awqafa ar-rasul alladhi ja'a bil kitabi wa huwa munsimatu ibn zanimin ila janibihi kadza zakarahu ibn jaririn bi asanidihi. Para ahli tarikh menyebutkan di tengah-tengah serunya peperangan, di tengah-tengah hiruk pikuknya medan pertempuran, para pahlawan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiba-tiba datanglah seorang utusan yang membawa surat dari Hijaz. Lalu ia menyerahkannya kepada Khalid bin Walid. Lalu Khalid bertanya, "Ada kabar apa?" Maka pembawa surat itu membisikkan kepada Khalid bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Dan Umar bin Khattab telah diangkat sebagai khalifah penggantinya. Dan Umar memerintahkan agar panglima perang diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu Khalid bin Walid merahasiakan berita itu dan beliau tidak memberitahukannya kepada pasukan muslimin supaya tidak terjadi kelemahan dan kelesuan pada pasukan muslimin di saat itu. Kemudian Khalid berkata kepada pembawa surat itu, "Baiklah." Lalu Khalid menerima surat itu, lalu menyimpannya di wadah anak panahnya. Lalu beliau sibuk dengan apa yang harus dikerjakan dari urusan peperangan. Dan Khalid lalu menempatkan utusan yang membawa surat itu, yakni Mu'jimah bin Zanim di sampingnya. Begitulah yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad-sanadnya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 15. Qalu wa kharaja jarjatu ahadul umara il kibari minas safi wastad'a Khalid ibn al-Walid faja'a ilaihi hattas tahlafat a'naku farashayhima faqala jarjatu ya Khalid ahbirni fasduqni wala takzibni fa innal khurra la yakzibu wala tukhadi'uni fa innal karima la yukhadi'ul mustarsila billahi hal anzalallahu ala nabiyikum saifan minas sama fa'atakahu fala tasullahu ala ahadin illa hazamtahum qala la qala fabima summita saifallah qala inna allaha ba'asa fina nabiyahu fada'ana fanafarnahu minhu wa na'ayna anhu jami'an summa inna ba'dona saddaqahu wa taba'ahu wa ba'dona kazzabahu wa ba'adahu fakuntu fi man kazzabahu wa ba'adahu summa inna allaha akhaza biqulubina wa nawasina fahadana bihi wa bayanahu faqala li anta saifun min suyufillahi sallahu alal musyrikin wa da'ali bin nasri fasummitu saifallahi bidzalik fa ana min asyaddil muslimina alal musyrikina al bidayah wa nihayah. Kemudian para ahli tarikh menyebutkan Jarjah, seorang pemimpin besar Romawi, keluar dari barisan. lalu memanggil Khalid bin Walid, maka Khalid pun datang kepadanya, sehingga leher kuda dari kedua pimpinan itu berdekatan. Lalu Jarjah berkata, "Hai Khalid, beritahukanlah kepadaku, berlakulah jujur kepadaku, dan jangan berbohong kepadaku, karena orang merdeka tidak akan berbohong dan tidak akan menipuku. Karena orang yang mulia tidak akan menipu orang yang minta kemudahan dengan nama Allah. Apakah Allah menurunkan kepada Nabi kalian pedang dari langit, lalu Nabimu memberikan kepadamu, sehingga tidaklah kamu menghunusnya untuk memerangi musuh, melainkan kamu bisa mengalahkan mereka?" Khalid bin Walid menjawab, "Tidak." Jarjah bertanya lagi, "Lalu sebab apa kamu dinamakan Saifullah atau pedang Allah?" Khalid bin Walid menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya di kalangan kami. Lalu nabi itu mengajak kami untuk beriman, lalu kami semua lari dan menjauhkan diri darinya. Kemudian setelah itu sebagian dari kami ada yang beriman dan mengikutinya, dan sebagian lagi ada yang mendustakannya dan menjauhinya. Saya dahulu termasuk orang yang mendustakannya dan menjauhinya. Kemudian sesungguhnya Allah telah mengambil hati dan ubun-ubun kami, lalu memberi hidayah kepada kami dengan beriman kepadanya, dan kami pun berbaiat kepadanya. Lalu beliau bersabda kepadaku, 'Kamu adalah sebuah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah menghunusnya untuk menumpas orang-orang musyrik.' Dan beliau berdoa untukku dengan kemenangan. Maka begitulah aku dinamakan pedang Allah. Maka aku termasuk di antara kaum muslimin yang paling keras terhadap orang-orang musyrik." Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 15. Faqala Jarjatu, "Ya Khalidu, ila ma tada'una?" Qala, "Ila syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wal iqrari bima ja'a bihi min indillahi azza wa jalla." Qala, "Faman lam yujibakum?" Qala, "Fal jizyatu wa namna'uhum." Qala, "Fa in lam yu'tiha?" Qala, "Nu'zinuhu bil harbi summa nuqatiluhu." Qala, "Fama manzilatu man yujibukum wa yadkhulu fi hadzal amri al yawm?" Qala, "Manzilatuna wahidatun fi ma iftaradallahu alaina sarifuna wa dha'ifuna wa awwaluna wa akhiruna." Kemudian Jarjah bertanya lagi, "Hai Khalid, kepada apa kalian menyeru kami?" Khalid menjawab, "Kepada kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan mengakui apa yang dibawa olehnya dari sisi Allah Azza wa Jalla." Jarjah bertanya lagi, "Lalu orang yang tidak mau menyambut seruan kalian?" Khalid menjawab, "Mereka harus membayar jizyah dan mereka akan dilindungi." Jarjah bertanya lagi, "Jika tidak mau membayar jizyah?" Khalid menjawab, "Kami akan mengumumkan perang dan kami akan memeranginya." Jarjah bertanya lagi, "Lalu bagaimana kedudukan orang yang mau menerima seruan kalian dan masuk Islam pada hari ini?" Khalid menjawab, "Kedudukan kita adalah satu, sama-sama berkewajiban menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, baik orang bangsawan maupun rakyat jelata, yang dahulu maupun yang belakangan." Qala Jarjatu, "Faliman dakhala fikumul yawma minal ajri mislu ma lakum minal ajri wadh-dhukhri?" Qala, "Na'am, afdalu." Qala, "Wa kaifa yusawikum wa qad sabaqtumuhu?" Faqala Khalidun, "Inna qabilna hadzal amra anwatan wa bayana nabiyyana